menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحُفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. أو كما قال رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka itu membaca kitab Allah dan mereka sebagian mereka mengajarkan terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, akan diliputkan kepada mereka itu rahmah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di majlisnya para malaikat yang agung. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, tatkala kita itu kembali kepada kitab sunnah, ala fahmi salafil ummah, menjadikan kita itu termasuk daripada ahlu sakinah, ahlu rahmah, ahlu fadilah. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Al-Qur'an was sunnah sebagaimana yang dibimbingkan oleh salaful ummah mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjadi ahli sakinah, untuk menjadi ahli mawaddah war rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam murabbiun jalil, yani pendidik yang agung, pendidik yang mulia, mendidik para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan tarbiyah yang mulia. Tidak ada tarbiyah yang lebih sempurna, tidak ada tarbiyah yang lebih mulia daripada tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan para sahabat yang mereka itu adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka itu adalah generasi yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Di antara gambaran tarbiyah atau hasil tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم itu adalah utusannya Allah, sedangkan orang-orang yang bersama beliau صلى الله عليه وعلى آله وسلم asidda'u alal kuffar, mereka itu sangat keras benci terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka itu saling cinta mencintai, saling merahmati di antara mereka. Bahkan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bukan saja Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebutkan sebelum mereka itu yakni dilahirkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di alam ini, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam Injil. Karena keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang demikian mulianya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka, untuk meniti tarikhnya mereka, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana keutamaan yang telah didapatkan oleh mereka. Dalam setiap rakaat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kepada kita untuk kita membaca yakni surat Al-Fatihah, sebagaimana di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak sah salatnya salah seorang di antara kalian sampai dia itu membaca Ummul Kitab, yakni Al-Fatihah, yang di dalam suratul Fatihah terdapat padanya salah satu doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat. Nikmat yang dimaksud adalah al-ilmu nafi' wa amalus salih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Kitab was-Sunnah as-Sahihah, ala fahmi salafil ummah. Dan ilmu tersebut membuahkan amalan yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan tatkala seorang anak setelah diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya itu memerintahkan dalam perkara-perkara maksiat, bertentangan dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila keduanya itu memaksa engkau untuk mempersekutukan aku dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma laysa laka bi ilm, apa-apa yang kamu itu tidak memiliki tentangnya ilmu dari kitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membolehkannya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya yali dalam perkara tersebut. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia, di dunia yang fana ini, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, mentaati segala sesuatu yang keduanya itu perintahkan selama tidak bertentangan dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepada akulah kalian itu akan kembali. Kemudian aku akan beritahukan kepada kalian tentang apa-apa yang kalian itu telah amalkan. Syahid daripada ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Seluruh daripada sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in munibun ila Allah, mereka adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib untuk kita itu mengikuti jejaknya, wajib untuk kita itu meniti jalannya. Wa aqwali, demikian juga wajib bagi kita itu mengikuti yakni pendapat-pendapatnya selama itu tidak bertentangan dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula mengikuti berbagai macam keyakinan-keyakinannya para sahabat, yakni beriman sebagaimana imannya mereka, berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, ikhlas beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjuki kepadanya man yunib, orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka dari situlah wajib bagi kita untuk meniti jalannya mereka, menjalani tarikhahnya mereka, agar kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada mereka. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, barang siapa yang ingin mengambil suri toladan, contoh, ikutan, maka hendaknya dia itu mengambil contoh suri toladan orang yang telah meninggal, orang yang telah mati. Siapakah yang dimaksud? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan adalah mereka para sahabat, yakni sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah, mereka itu adalah sebaik-baik umat ini. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman, mereka itu adalah orang-orang yang hati-hatinya mereka itu adalah hati-hati yang paling baik. Karena kebaikan apa yang ada di dalam hati-hati mereka, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengkhabarkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Wa a'maqaha ilman, mereka itu adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya. wa qalla takallufan, dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat sedikit membebani diri-diri mereka melakukan amalan-amalan yang pada hakikatnya mereka itu tidak mampu untuk melakukannya. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka adalah satu kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk menjadi para sahabahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kanu alal hudal mustaqim. Wallahi Rabbil Ka'bah. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dari sini kita dapatkan yakni pelajaran yang mulia. Tatkala kita itu ingin selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, tatkala kita itu ingin selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, maka tidak ada jalan yang lainnya untuk kita menyelamatkan diri-diri kita dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan tadi, kecuali kita itu beragama, berkeyakinan, beramal sebagaimana amalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yusakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyimpang, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya itu petunjuk, setelah jelas ini perkara tauhid, ini adalah perkara yang syirik, setelah jelas ini adalah perkara yang sunnah dan itu adalah perkara yang bid'ah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan justru dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kemana dia itu berpaling. Apakah kepada sufiyah, ataukah kepada hizbiyah, ataukah kepada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia itu ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat tersebut, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, Ini adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan tatkala seseorang itu mengikuti selain jalannya para sahabat, selain daripada tariqahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menekankan kepada kita, dan ini adalah sebagai bukti rahmahnya Rasulullah kepada umatnya, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terhadap umatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhabarkan kepada kita akan terjadinya kepada kita atau akan menimpa kepada umatnya musibah yang besar, yakni ikhtilaf wa tafarruq, perselisihan dan perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nyatakan, "Wa man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Dan barang siapa yang hidup panjang, yang diberikan usia yang panjang di antara kalian, yakni di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bahwasanya barang siapa di antara mereka yang diberikan usia yang panjang pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak, tentunya yakni min babil aula, kita yang jauh daripada ilmu nubuwah, masa yang penuh dengan syubhat dan syahwat, tentunya banyak mendapati berbagai macam perselisihan tadi. Baik. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bukan hanya memberitahukan apa yang akan menimpa kepada umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai bukti rahmahnya memberikan terapi bagaimana cara kita itu selamat tatkala kita itu mendapatkan berbagai macam perselisihan-perselisihan tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasidin al-mahdiyin, yakni setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Berpegang teguhlah kalian itu dengan sunnah tersebut. Wujudkan di dalam ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Hendaknya perbuatan ucapan maupun keyakinan tersebut adalah dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa addu alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi gerahamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini adalah bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berikutnya memberikan peringatan kepada kita segala sesuatu yang akan membahayakan agama kita, yang akan menyeret kita ke dalam kesesatan dan kehinaan di dunia wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, perkara din yang diada-adakan, yang dinisbatkan kepada din padahal itu bukan yang bagian daripada din sama sekali. Tatkala kita itu mendapati satu perkara yang baru bagi kita, hendaknya kita itu jangan langsung kemudian kita menerimanya, jangan langsung kemudian kita itu mengikutinya. Lihat apa dalilnya mereka, apa hujahnya mereka, orang-orang yang membawa perkara-perkara tersebut. Kalau dalilnya, argumentasinya, hujahnya itu adalah Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka kemudian kita terima bahwasanya itu adalah Al-Haq. Ini adalah sendi peringatan bagi kita agar kita itu tidak mudah untuk terbawa berbagai macam perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang muncul padahal itu tidak ada salahnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Hati-hatilah kamu berbicara tentang suatu perkara yang perkara tersebut kamu itu tidak memiliki imam, imam yang diikuti, yakni imam muhtadin. Masyarul muslimin rahimakumullah, sehingga tatkala kita itu mendapati berbagai macam kenyataan-kenyataan, menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan dan problematika-problematika, kembali kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi fahmi salafil ummah. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala menyatakan, hadza ikhbarun minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bima waqa'a fi ummati ba'dahu min kasratil ikhtilafi في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من افتراق أمته ala bid'in wa sab'ina firqatan firqatan wa annaha kullaha finnar illa firqatan wahidatan wa hiya man kana ala ma huwa alayhi wa ashabuh. Ini adalah berita dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima waqa, tentang perkara yang mesti terjadi, yang mesti terjadi pada umatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah sepeninggal beliau, berupa banyaknya perselisihan, baik itu di dalam usuluddin, di dalam prinsip-prinsip agama maupun furu'nya, baik di dalam ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, serta keyakinan-keyakinan. Apa yang Rasulullah SAW beritakan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu tersebut persis cocok dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana umatnya beliau, yakni ummatul ijabah, kaum muslimin, mereka itu akan terpecah menjadi 73, yakni golongan, dan di mana seluruh golongan-golongan tadi itu berada di nar, kecuali satu golongan, wahia man kana ala ma huwa alaihi wa ashabu. Golongan yang selamat adalah golongan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berada di dalamnya, berada di atas tariqah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah suri teladan kita. Tatkala kita itu mendapati berbagai macam permasalahan-permasalahan dan perselisihan-perselisihan, mereka tatkala menghadapi berbagai macam perselisihan-perselisihan dan perbedaan pendapat, mereka selesaikan permasalahan tersebut dengan Al-Kitab was-Sunnah. Dengan Al-Kitab was-Sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Itulah tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat, sehingga mereka itu memiliki sikap-sikap yang menakjubkan tatkala mereka itu mendapati berbagai macam permasalahan-permasalahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah, jiwa pendidik, jiwa pembimbing, jiwa pemimpin yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian, yakni dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Azizun alaihi ma anittum, menjadikan beliau itu berat, susah, sedih. Segala sesuatu yang menyebabkan kalian itu susah dan sedih. Harisun alaikum, beliau itu sangat mengharapkan, sangat berharap agar kalian itu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fil mu'minina ra'ufur rahim. Dan di mana beliau itu adalah seorang yang penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang sifat-sifat yang mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terkait dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakan masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. فرمثلا أكو أن ترى أكو دون كليان seperti seorang yang di malam hari dia itu menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Fajal al-janabi, maka setelah dia itu menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya, maka mulailah serangga-serangga itu masuk ke dalam api, kupu-kupu itu masuk ke dalam api. Wa huwa yadubbuhunna anha, padahal orang tersebut itu terus berusaha menghalau berbagai macam binatang-binatang serangga tersebut agar tidak masuk ke dalam api. Ma'ana akhidun bihujazikum, dan aku pegang pinggang-pinggang kalian agar kalian itu tidak masuk ke dalam an-nar. Dengan sebab syirik, dengan sebab bid'ah, dengan sebab ma'asi, dengan sebab zulm. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa antum tuflituna min yadayya, sedangkan kalian sendiri berusaha untuk melepaskan yakni diri-diri kalian itu dari tanganku, melepaskan diri-diri kalian dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah jiwa tarbiyah, jiwa pendidik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menyelamatkan umatnya, menghalangi umatnya agar mereka itu tidak terjerumus di dalam kesesatan dan kehinaan. Tapi subhanallah, banyak orang yang lebih menerima syirik daripada tauhid, lebih menerima bid'ah daripada sunnah, bergelimang di dalam ma'asi dan lalai dari berbagai macam perbuatan-perbuatan ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak menjadi bangga ataupun senang ataupun puas tatkala mendapati saudaranya terjatuh di dalam berbagai macam penyimpangan, terjatuh di dalam kesesatan, lah justru dia itu sedih. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan tadi, terus berusaha agar saudaranya itu selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang akan menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun meniti dan menempuh, mempelajari apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di dalam mentarbiyah yakni murid-murid mereka, para tabi'in, diteruskan oleh para tabi'in terhadap murid-murid mereka yakni tabi'in tabi'in dan seterusnya, sampai mereka yakni para ulama, jazahumullahu khairan anil islami wal muslimin, mereka pun membimbing, menuntun dan berusaha menyelamatkan ummah dari berbagai macam perkara-perkara yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kehinaan dan kerendahan. Makanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya para ulama. Ini adalah nikmat yang besar. Kita bisa langsung belajar bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana mereka itu bersikap, bagaimana mereka itu menghadapi ummah, bagaimana mereka itu beribadah, bagaimana mereka itu berdakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk saling cinta, mencintai karena Allah, untuk saling belas kasihan karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk saling merahmati karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad fi sahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman di dalam cinta mencintai, di dalam rahmat merahmati, di dalam sayang menyayangi, seperti satu jasad, satu tubuh. Idza syaka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka rasa sakitnya pun akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lainnya, dengan tidak bisa tidur malam, dengan yakni demam yang dirasakan. Ini adalah permisalan tatkala seseorang itu atau satu umat itu, satu kaum itu, mereka cinta mencintai karena Allah sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pun menyatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, itu diibaratkan adalah bangunan yang bangunan itu sebagiannya menguatkan terhadap sebagian yang lain. Ini adalah permisalan kehidupan muamalah yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kehidupan yang menakjubkan, suasana kehidupan yang didamba-dambakan, yang dirindukan oleh setiap mukmin muslim, terjadinya ta'awun, terjadinya tanasuh, terjadinya tasamuh, dan terjadi di antara mereka itu saling cinta mencintai, sehingga dengan cinta mencintai tersebut terwujud padanya yakni saling bantu membantu, saling nasihat menasihati, saling memaafkan berbagai macam kekeliruan-kekeliruan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itu saling cinta mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, yang kita pun berusaha untuk menteladani mereka, mengikuti jejaknya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang bagaimana persahabatan antara muhajirun atau muhajirin dan ansar. Walladina tabawwa'u الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة dan orang-orang yang tinggal di Madinah. Yakni mereka orang-orang Ansar. Yang mereka itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Yani mereka itu mencintai para sahabat muhajirun. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan bukti kecintaan mereka, yani para sahabat ansar terhadap muhajirun, dan mereka para sahabat ansar tidak mendapati di dalam dada-dada mereka, di dalam hati-hati mereka itu kebutuhan terhadap segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada muhajirin. Keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada muhajirun. Bukti yang berikutnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan bahkan mereka para sahabat ansar lebih mendahulukan muhajirin. Walaupun mereka sendiri itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan membutuhkan. Itulah bukti tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap para sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang persahabatan antara muhajirun dan ansar. Saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat fakir, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, yakni utusan kepada sebagian istri-istrinya. Faqala walladhi ba'athaka bil ma'in illa ma. Istri tersebut menyatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, ma indi illa ma, aku tidak memiliki kecuali air dan air minum, tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hidangan bagi tamu tersebut yang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengutus kepada istrinya yang lainnya. Kemudian istri tersebut menyatakan sebagaimana ucapan istri yang pertama tadi. Ma indi illa ma, aku tidak memiliki kecuali air. Hatta kunna kulluhunna mithla dhalik. Diutus kepada istri yang lainnya, jawabannya pun sama. Sehingga seluruh istri dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sama. Walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak memiliki kecuali air. Fenomena kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fakir mengingatkan kita untuk kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan kita tatkala kita itu kurang, ternyata kehidupan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memprihatinkan daripada kehidupan yang kita hadapi. Baik. Sehingga menjadikan kita itu hidup berada di antara yakni syukur dan sadar. Syukur kepada Allah atas berbagai macam kelimpahan kenikmatan yang Allah SWT limpahkan kepada kita, dan sabar atas berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Baik. Selanjutnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yudhifu hadha al-lailah?" Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang mau untuk menerima dan menjamu tamu ini pada malam ini. Menawarkan setelah yakni mendapati kenyataan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa diberikan kepada yakni kepada tamu tersebut, maka menawarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, man yudhifu hadzal lailah. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. Maka salah seorang daripada Ansar menyatakan, aku ya Rasulullah. فانطلق به إلى رحله. Maka kemudian dia berangkatlah bersama tamu tersebut ke rumahnya. Faqala limra'atihi akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, qala limra'atiha indaki syai'. Dia bertanya kepada istrinya, apakah kamu itu memiliki sesuatu yang bisa untuk yang dihidangkan kepada tamu ini? Qalat la illa quta sibyani. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali makanan-makanan yang aku persiapkan untuk anak-anakku. Qal, maka si suami tersebut menyatakan, fa'allilihim bisyai'in wa idza aradul asya'a fanawwimihim. Kata suami tersebut, berikanlah kepada sesuatu yang menyebabkan mereka itu lupa. Dan apabila mereka itu ingin makan malam, usahakan ditidur-tidurkan supaya yakni lupa kemudian tertidur mereka, yakni anak-anak tersebut. Wa idza dakhala dhaifuna fa'ati istirahat farihi anna na'kulu. Dan apabila tamu kita tersebut itu telah masuk, maka matikanlah lampu dan tampakkanlah kepada dia bahwasanya kita itu makan. Maka dilakukanlah sebagaimana apa yang diperintahkan oleh suaminya. Fa'akala dhaif wa bata tawiyai, dan masuklah si tamu tersebut kemudian makan dalam keadaan suami istri tersebut itu tidur malam pun tidak makan. Anaknya enggak makan, suami istri tersebut itu enggak makan demi yakni memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma asbaha raja'a ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka setelah masuk waktu subuh, maka dia pun pergi pagi-pagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, laqad ajiballahu min sami'ikuma fi dhaifikuma muttafaqun alaih. Maka sungguh-sungguh Allah itu takjub terhadap sikap kalian berdua, perbuatan kalian itu berdua terhadap tamu kalian. Itulah tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terjadi padanya ta'awun. Terjadi padanya itu saling rahmat merahmati, saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kehidupan liberal yang tidak ada padanya saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi tanpa adanya rahmat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menuntunkan kepada kita di dalam kita itu bermuamalah sesama kita. Satu patokan yang agung di dalam kita itu bermuamalah, sehingga terwujud saling cinta mencintai karena Allah, saling sayang menyayangi karena Allah, saling merahmati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia itu mencintai untuk dirinya. Dikatakan oleh Nazim Muhammad Sultan rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini, هذا الحديث من ضمن الأحاديث العظيمة التي عظمها العلماء. Hadis ini adalah termasuk kumpulan hadis-hadis yang agung yang para ulama itu mengagungkan hadis-hadis tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu yanussu ala jima'i adabil khair. Karena di dalam hadis ini pada khususnya menyatakan dengan jelas, dengan tegas tentang perkara-perkara adab yang baik. Kama annahu yanussu ala dhabiti li mu'amalati al-akharin. Sebagaimana di dalam hadis ini pula menyatakan dengan jelas patokan di dalam kita itu bermuamalah terhadap orang lain. Bagaimana cara kita itu bermuamalah kepada orang lain? Butuh pedoman, butuh tuntun. فما يحبه الإنسان لنفسه من قول أو فعل أو شيء فعليه يحب ذلك للآخرين. Maka apa saja yang seseorang itu mencintainya, mencintai perkara tersebut, perkara yang baik tersebut, untuk dirinya, apakah berupa ucapan? Kalau kamu itu ingin mendapatkan ucapan-ucapan yang baik dari saudaramu, sikap yang lemah lembut dari saudaramu, nasihat yang baik dari saudaramu, ataupun perkara yang lainnya, maka wajib bagi dia itu mencintai perkara tersebut untuk saudara. Kalau kamu itu ingin mendapatkan kasih sayang maka saudaramu pun butuh kasih sayang. Kalau kamu itu ingin mendapatkan nasihat, saudaramu pun butuh nasihat yang baik. Kalau kamu itu ingin dimaafkan dari kesalahan-kesalahanmu, kekeliruan-kekeliruanmu, maka saudaramu pun yakni ingin mendapatkan perkara tersebut pula. Kalau kamu itu ingin yang tidak ini, maka jangan kamu itu berbuat zalim terhadap saudaramu. Tatkala kamu itu dalam keadaan butuh, kamu itu tidak memiliki apa-apa, kamu mengharapkan agar ada saudaramu itu membantumu, meminjamimu, maka saudaramu pun tatkala menghadapi permasalahan sebagaimana permasalahanmu pun juga ingin mendapatkan bantuan belas kasihan dari dirimu. Tatkala kamu itu dihutangi oleh saudaramu, ingin yakni hutang tersebut itu segera dikembalikan, maka tatkala kamu itu berhutang dan kamu dalam keadaan mampu, jangan kamu tunda-tunda, pada hakikatnya saudaramu itu memiliki keinginan sebagaimana keinginan. Baik. Demikian juga sebaliknya. Alaihi an yakraha wa yabghadahu lil akharin an yu'amila an-nas. Wa ma yakrahu wa yabghadahu لنفسه من قول أو فعل أو معاملة أو شيء عليه أن يكرهه ويبغضه للآخرين. Demikian juga sebaliknya. Apa-apa yang kamu itu tidak suka, apa-apa yang kamu itu yang benci untuk dirimu, seperti ucapan, perbuatan, muamalah, ataupun sesuatu yang lain, wajib yakni bagi dia itu untuk membenci, untuk tidak suka perkara-perkara tersebut itu ditujukan kepada orang lain. Wa an yu'amila an-nasa bima yuhibbu an yu'amiluhu, sehingga dia itu bermuamalah dengan orang lain sebagaimana yang dia itu cintai mereka orang lain itu bermuamalah dengan dirinya. Subhanallah, yakni hadis yang agung yang menuntunkan kepada kita, yang membimbing kepada kita bagaimana kita itu bermuamalah sesama kita sehingga terwujud saling cinta mencintai, saling rahmat merahmati, saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya beliau pun menyatakan, فيجب على المسلم المستقيم أن يحب الاستقامة لإخوانه ويبذل ما يستطيع من جهد لإنقاذهم. Maka wajib atas seorang muslim yang mustaqim, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu nikmat ilmu, aqidah yang sahihah, manhaj yang salimah, akhlak yang jamilah. Yani istiqamah طيب فيجب على المسلم المستقيم أن يحب الاستقامة لإخوانه maka wajib bagi dia pula untuk mencintai bagaimana saudaranya itu merasakan istiqamah, nikmatnya istiqamah, nikmatnya tauhid, nikmatnya sunnah, nikmatnya syariah al-kamilah. Wajib bagi dia itu untuk mencintai saudaranya agar mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, dan dia mencurahkan apa yang dia mampu dalam rangka menyelamatkan mereka, saudara-saudaranya. Kalau saudaranya itu terjatuh ke dalam syirik, bukti kecintaannya diingatkan, dinasihati sehingga selamat dari syirik tersebut. Kalau saudaranya itu terjatuh pada bid'ah, dinasihati, ditegur dengan cara yang baik, didoakan agar Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, memberikan hidayah kepadanya sehingga dia itu selamat dari bid'ah, kembali kepada sunnah. Saudaranya berkelimang di dalam ma'asi, dinasihati, ditegur, didoakan agar mendapatkan hidayah sehingga dia itu selamat dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ini adalah wujud ataupun pengamalan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه دليل يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن. حديث أنس رضي الله تعالى عنه terdapat di dalamnya دليل yang menunjukkan atas bahwasannya seorang mukmin itu senang menjadikan dia itu senang segala sesuatu yang menyebabkan saudaranya itu senang. Wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuridu li nafsi min al-khair. Dia menginginkan agar saudaranya mukmin mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan bagi dirinya dari berbagai macam kebaikan. Wa hadza kulluhu إنما يأتي من كلام من كمال سلامة الصدور أو من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. Sikap yang demikian ini, yang demikian mulianya ini, itu datang dari kesempurnaan iman yang ada di dalam hati. Dengan iman yang selamat dari berbagai macam kedengkian, iri dan dengki, khianat terhadap saudaranya, maka dia itu mencintai segala sesuatu dari berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia itu mencintai untuk dirinya. Fa innal hasada yaktadi an yakraha al-hasidu an yafuqahu ahadun bi khairin ayusawihi fi. Karena namanya iri, dengki, itu akan menyeret kepada orang yang iri dan dengki tersebut untuk tidak mau, untuk benci yang bisa mengungguli dirinya, yang lebih tinggi daripada dirinya, atau menyamai dirinya. Itu namanya orang hasad. Kenapa demikian? Li'annahu yajibu an yamtaza ala nasi bil fadailihi wa yanfaridu biha anhum. Karena hasad itulah yang mendorong dirinya untuk berambisi. Dia itu mendapatkan, memiliki sesuatu yang beda, yang lebih daripada apa yang dimiliki oleh orang lain, dari berbagai macam keutamaan-keutamaan, baik din maupun dunia. Sehingga dia itu adalah orang yang satu-satunya orang yang dia itu memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan tersebut. Ini adalah sifat hasad. Wal imanu yaktati khilafa dzalik. Sedangkan iman itu menuntut, mengharuskan bersikap berbeda dengan sikapnya orang yang hasad. Wa huwa an yasrakahu al-mu'minuna kulluhum fi ma a'tahu Allah min ghairi an yanqusa 'alayhi minhu shay'. Yani dia ingin orang-orang yang beriman itu semuanya bersekutu dengan dia, bau-membau dengan dia, sama dengan dia pada perkara-perkara yang Allah SWT telah memberikan perkara tersebut, yakni kepada dirinya. Kalau dia telah diberikan ilmu yang nafi, selamat daripada syirik, ini saudara-saudaranya itu selamat dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau dia, yakni Allah SWT selamatkan dia dari bid'ah dan maksiat, maka dia itu akan berusaha mencurahkan seluruh kemampuannya dan potensi yang ada dirinya, bagaimana saudaranya itu selamat daripada bid'ah dan maksiat. Kalau nasihat itu tidak mungkin dari dirinya diterima, cari orang lain, barangkali dari orang tersebut itu dia akan menerima. Subhanallah. Bukan kemudian dari dirinya tidak mampu, langsung kemudian yang disikapi. Nah, diupayakan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak putus asa untuk mendakwai pamannya walaupun pamannya tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Upaya terus dilakukan dalam rangka menyelamatkan saudaranya dari berbagai macam perkara-perkara yang akan menghinakan saudaranya tersebut. Waqad madaha Allah Ta'ala fi kitabihi man la yuridul uluwa fil ardi walal fasada. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia memuji kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian yakni kesombongan dan tidak menginginkan yakni kerusakan. Tidak ingin sombong itu ada pada dirinya. Tidak ingin pula melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran hakikatnya itu adalah merupakan fasad, yakni kerusakan. Faqal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, negeri akhirat tersebut yakni jannah. Nas'alullah an yaj'alana Allah wa iyyakum min ahliha. Amin. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Kami menciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jannah. Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ulu, ketinggian, kesombongan di muka bumi. Wala fasada, dan dia tidak menginginkan kerusakan. Dia adalah tawadhu minal mutawadhi'in. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, wa ibadur rahmanil ladina la wa ibadur rahmanil ladina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan demikian pula dia tidak menginginkan kerusakan. Dia berusaha untuk menyuguhkan dirinya untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan taat kepada Allah. Menyuguhkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jannah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan diperuntukkan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang tidak ada di dalam dadanya itu kesombongan dan senantiasa berusaha untuk menyibukkan diri di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan ketaatan. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا قال بعض السلف بركات سبكين السلف أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل المعاصي الله مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فئالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار أهل المحبة لله yakni orang-orang yang mencintai karena Allah. Nazaru fi nurillah. Mereka itu melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu itu dengan nur dari Allah. Yani dengan ilmu kitab wa sunnah ala fahmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sebab hawa nafsunya. Bukan dengan sebab pribadinya. Ataupun ambisi yang ada di dalam diri. Wa'atafu ala ahli ma'azillahi. Mereka melakukan apa? Mereka belas kasihan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Jadi tatkala melihat orang itu bergelimang di dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, apakah syiriknya, bid'ahnya, hizbiyahnya, ma'asinya, zulumnya, dan perkara-perkara yang lainnya, mereka itu belas kasihan melihat yakni orang itu bergelimang di dalam perkara-perkara tersebut. Maka doa amalahum, mereka itu sangat benci terhadap amalan-amalan yang mereka ahlul ma'asi. Wa'atafu alaihim, akan tetapi mereka itu belas kasihan terhadap orang-orang yang bergelimang di dalam perbuatan kemaksiatan, agar mereka itu mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut dengan cara apa atau dengan bentuk apa. Yakni mereka itu belas kasihan bil mawa'idh, yakni dengan berbagai macam nasihat-nasihat. Wasfaku ala abdanihim minan nar. Mereka itu sangat kasihan terhadap badan-badannya ahlul ma'asi. Kalau disentuh api neraka dengan sebab perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, dengan sebab perbuatan-perbuatan kemungkaran tadi. Subhanallah. La yakunul mu'minu mu'minan haqqan hatta yarda lin-nasi ma yardahu linafsi. Seorang mukmin itu tidak akan menjadi seorang mukmin yang hakiki sampai dia itu meridai untuk umat manusia sebagaimana dia itu meridai mencintai umat dirinya. Maka tatkala yakni seorang itu berdakwah, itu adalah merupakan bukti kecintaannya seorang dai terhadap ummah. Tatkala antum menulis risalah dakwah terhadap orang tuamu, terhadap saudaramu, terhadap kawanmu, temanmu, maka itu adalah bukti kecintaan kamu terhadap mereka karena Allah. Wujudkan, tampakkan kepada mereka bahwasanya kamu itu adalah orang yang mencintai karena Allah. Wa in ra'a fi ghairihi fadilatan faqa biha alayhi fayatamanna li nafsihi mithla. Dan apabila melihat, mendapati pada orang lain, pada saudaranya itu keutamaan, yang dengan keutamaan tersebut, saudara tersebut itu melebihi dirinya. Melebihi dirinya. Faya tamanna li nafsihi mithla. Maka dia itu berharap dia mendapatkan yakni sebagaimana apa yang telah didapatkan oleh saudara. Bukan kemudian telah berusaha untuk melakukan berbagai macam upaya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada saudaranya tersebut hilang dari saudaranya itu. Nah, tapi dia berharap dan berusaha untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang didapatkan oleh saudaranya. Selamatnya dia dari hasad. Selamatnya dia itu dari iri dan dengki. Fa'in kana tilkal fadila dunyawiya kana hasanan. Apabila yakni keutamaan itu adalah keutamaan yakni diniyah, keutamaan agama, maka yang demikian itu adalah kebaikan. Melihat mungkin orang yang dulu ngajinya bersama kok sekarang diberikan kelebihan, kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa yakni duduk di majlisnya para masyayikh, kemudian paham terhadap apa yang disampaikan oleh mereka para masyayikh, itu nikmat. Maka yakni cara yang kita lakukan adalah kita itu berusaha dan berusaha diiringi dengan doa agar kita mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang didapatkan oleh saudara kita. Bukan melakukan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan saudara tersebut. Baik. Waqad tamanna an-nabi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi manzilata syuhada. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamanna, yakni mengharapkan, berharap-harap, andaikan, yakni mendapatkan satu kenikmatan bagi dirinya, yakni keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para syuhada. Itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan faedah. Al-aula an yuhmala dzalika ala umumil ukhuwah hatta yasmul al-kafir wal muslim. Maka yang lebih pantas hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tersebut dipahami, dibawa sebagaimana keumumannya ukhuwah. Ukhuwah itu bisa fiddin, bisa fil nasab. Sehingga kalau masuk padanya itu din dan nasab, khususnya nasab, berarti mencakup yang muslim maupun yang kafir. Mencakup saudaranya yang sunni, salafi maupun yang hizbi. Fayajib li akhihi al-kafir ma fayuhibbu li akhihi al-kafir ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil Islam. Maka dia itu mencintai saudaranya yang kafir lebih-lebih orang tuanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang itu orang tuanya dalam keadaan kafir, maka dia itu mencintai untuk saudaranya yang kafir, saudaranya yang senasab tadi, sebagaimana dia itu mencintai untuk dirinya. Cinta untuk dirinya itu masuk Islam. Maka mencintai pula untuk saudaranya, berusaha dan berusaha mendakwainya, menasihatinya dengan berbagai macam cara dan diikuti dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara tersebut sehingga dia itu meninggalkan kekafirannya kemudian masuk ke dalam Islam. berusaha dan berusaha bapaknya yang kafir atau ibunya yang kafirah, diikuti dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam. Kama yuhibbu li akhihi al-muslim dawamatan. Bagaimana dia itu mencintai saudaranya muslim agar istiqamah di atas Islam. Maka supaya istiqamah, maka dibantu, ta'awun, tanafuh, sehingga kita itu bisa istiqamah di atas din yang mulia ini. Walihada kana du'a'u bil hidayati lil kafir mustahabban. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, oleh karena inilah doa agar yakni saudara yang kafir, saudaranya yang kafir itu mendapatkan hidayah, itu adalah perkara yang mustahab, sehingga tidak ada istilahnya putus asa atau menjadikan putus asa seorang itu saudaranya itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha dan berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah fenomena yang semestinya kita itu banyak berusaha dan berusaha serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita itu di atas sunnah, yakni di atas akidah yang sahihah, manhaj yang salimah, akhlak yang jamilah, syariah yang jamilah. Kita lakukan upaya terus ta'awun alal birri wa taqwa, dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.